secangkir kopi mengantar perbincangan tentang masa lalu kita, merancang masa depan. Ingatkah janjiku kawan, bila nanti ku terbang, takkan ku melupakan jalan pulang. Sebuah bangku halaman kita jadikan teman. Di situ kita mengukir tawa dan kepedihan. Ingatkah semua mimpi yang kita perjuangkan sampai titik darah yang penghabisan. Meski jadikan teman, di situ kita mengukir tawa dan kepedihan. Ingatkah semua mimpi yang kita perjuangkan.